cinta nan dulu kita sampaikan di kini tali kasih nan kita jalin di mana kini. Rindu karena hati marah gua manihnya cinta, cinta kita dan sasali mau raselo marang gue tali cinta. Marah gua manihnya cinta,